Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kami pada hari ini bisa bertemu dengan para pendengar sekalian untuk sama-sama kita menyambung tali silaturahmi melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantapkan iman kita, untuk memantapkan langkah kita, untuk mengembangkan wawasan kita, dan untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang jauh lebih baik hari ini daripada kemarin, dan besok jauh lebih baik tentunya daripada hari-hari yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas surat An-Nahl ayat ke-88. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-88 ini menggambarkan tentang hukuman, siksa, ancaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada orang-orang yang menentang dirinya. Orang-orang yang memang jelas-jelas tidak mau menuhankan dirinya, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan tetapi tidak mengakui segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang di dalam kehidupannya masih mau ya melakukan tindakan-tindakan keburukan walaupun dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ayat ini bermakna umum. Allazina kafaru wa saddu an sabilillah, siapa saja yang kufur, yang mencoba untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua redaksi di sini, kafaru ya, yang maknanya kata Syekh Muhammad Mutawli Sya'lawi adalah orang-orang yang kufur, ingkar, dan ini sifatnya personal. Dia memang tidak percaya kepada Allah. Dia memang tidak mau mengikuti aturan Allah. Dia memang terkadang bimbang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya personal, tapi tidak dia mencoba untuk menggait orang lain untuk mengikuti dirinya atau menyesatkan orang lain. Atau yang akan juga menghadapi azab adalah wasaddu an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya sudah lebih luas, tidak hanya personal saja, tapi berusaha untuk menyesatkan orang lain. Dia tidak suka sesat sendiri, tapi dia mencoba untuk menyesatkan orang lain. Ada orang ingin berbuat baik, dia larang. Ada orang yang diam, bagus, dia ajak bicara yang macam-macam. Ada orang yang mau salat, dia ejek-ejek. Ada orang yang rajin, kemudian dia cemoohkan, ya. Ada orang yang mencoba untuk melakukan kebaikan tapi dia tahan-tahan ya, dan sebagainya. Ini adalah sikap orang-orang yang kafaru wasaddu an sabilillah, yaitu orang-orang yang kufur dan tetapi mereka juga dan ada juga yang menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bermakna luas, tidak hanya mencakup orang-orang yang kufur, orang-orang yang non-muslim, akan tetapi juga terhadap orang muslim juga akan menghadapi tindakan yang sama. Artinya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan tidak mau taat kepada Allah, tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha terbaik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang lebih tahu terhadap kebaikan yang terhadap makhluk yang dia ciptakan, maka itu sama saja artinya kita walaupun secara lisan atau hati mengucapkan Allah itu adalah sebagai Tuhan dan meyakini sebagai Tuhan, tetapi dalam tindak dan perilaku kita tidak kita lakukan sebagaimana yang diarahkan oleh Allah, maka itu sama saja artinya kita juga terjebak ke dalam cara bersikap yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini harus kita wanti-wanti. Harus benar-benar kita perhatikan, karena memang tidak akan ada baiknya orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Seorang pekerja, seorang staff tidak akan, kalau dia durhaka, kalau dia membangkang dan malas dan dibenci oleh pemimpinnya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan di dalam pekerjaannya. Gajinya pun bisa-bisa dipotong. Begitu juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencoba untuk ingkar, untuk menentang, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sama artinya kita sudah menjebak diri kita kepada kehancuran, kepada keburukan, dan tidak akan pernah bisa menghadapi hidup dunia secara nyaman, apalagi nanti di hari akhirat. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini yang sangat jelas adalah seluruh dosa-dosa yang dilakukan orang, baik itu orang-orang kufur dengan kekufurannya kepada Allah, dan orang-orang yang menghalangi, terdapat dua dosa. Pertama, dia melanggar perintah Allah. Kedua, dia mengajak orang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan zidnahum, di situ artinya kami tambahkan. Siapakah kami ini? Tentunya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga api neraka. Jidnahum azaban, malah mereka itu akan ditambah azab mereka, fauqal azab, di atas azab yang semestinya. Bima kanu yufsidun, disebabkan oleh apa? Perbuatan mereka, yaitu merusak atau berbuat kerusakan. Maka ketika seseorang itu berbuat kerusakan, maka azab seperti inilah yang dikatakan bahasa kita ini adalah azab double. Double artinya azab yang semestinya sudah diturunkan Allah, tapi Allah tambahkan lagi azab tersebut. Na'udzubillah min dalik. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia setelah ditimpa musibah lagi. Atau ditimpa musibah kematian, setelah itu ditimpa musibah kebakaran. Nah, inilah yang menjadi yang sangat tradis sekali di dalam menghadapi kehidupan itu. Maka ketika, kalau kita bandingkan dengan ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dan menambahkan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafaru wasaddu an sabilillah. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya kata-kata sebagaimana yang dijelaskan tadi, kata-kata kafir disebabkan kekufurannya, itu terdapat perbedaan dengan saddu. Itu sudah jelas, satu disebabkan dia menanggung dosanya sendiri, yang kedua apabila berhasil menghalangi orang yang dari muslim menjadi kafir, berarti dia sudah mendapatkan dua dosa. Disebabkan itulah mereka itu memang betul-betul tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapatkan? Yaitu yang mereka dapatkan nanti di akhirat kelak, nanti mereka mendapatkan azab yang amat sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan azaban fauqal azab. Azaban fauqal azab. Di sini Allah jelaskan kata-kata azab ini tanpa memakai alif lam. Artinya apa? Berarti ini adalah dalam bentuk nakirah. Nakirah itu maksudnya dalam bahasa Arab yaitu hal yang tidak diketahui. Tapi ketika Allah mengatakan fauqal azab, setelah kata fauqa itu ada alif lam di situ. Artinya al-azab yang tertulis setelah fauqa ini itu memang betul-betul sudah diketahui. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi sebelum kata faukal azab ini azaban, itu adalah azab yang betul-betul sangat mengerikan, satu orang pun tidak dapat membayangkan hal tersebut. Karena kalau sesuatu yang sudah diketahui, orang merasakan tidak merasa terkejut dengan hal tersebut. Tapi apabila sesuatu yang tidak diketahui, maka itu adalah sangat mengagetkan, walaupun itu berita gembira, apalagi berita yang sangat buruk. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi kajian secara bahasa tentang azaban faukal azab, bahwa memang Allah ingin menggambarkan kepada kita semua ya, untuk menyadari bahwa azab Allah itu tidak bisa dikira-kira. Hukuman dan beratnya siksa yang Allah Subhanahu wa taala akan persiapkan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu sesuatu yang berada di luar batas nalar manusia. Di dalam kehidupan ini saja kita terkadang sampai terkejut-kejut melihat ada tindakan kriminal yang sudah tidak manusiawi lagi. Ada orang yang rela membunuh, kita terkejut. Tapi tiba-tiba karena sudah banyak kali orang bunuh jadi biasa. Tapi ada yang membunuh dengan, ada yang membunuh anaknya, kita kembali dikejutkan. Tiga-tiganya dia membunuh anaknya, membacok tiga orang anaknya hanya gara-gara tidak mau anaknya ini dibawa oleh suaminya ke luar negeri misalnya karena ingin bekerja. Lebih terkejut lagi kita kalau ternyata ada orang yang rela membunuh dirinya sendiri dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Dia siram air minyak lampu atau minyak tanah ke tubuhnya, dia bakar. Kita sendiri mungkin merasa ini sudah betul-betul di luar batas pemikiran manusia. Tapi akan jauh lebih hebat daripada itu. Nah, di dalam kehidupan dunia saja kita terkejut-kejut dengan banyaknya tindakan-tindakan yang berada di luar batas kemanusiaan. Konon lagi dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang mampu dinalar oleh manusia, dirasa oleh manusia, sehingga akhirnya manusia menjadi takut untuk terjebak ke dalam neraka. Ya, tetapi Allah ingin sebenarnya ingin mengatakan bahwa gambaran itu hanya gambaran untuk memudahkan kita, memberikan rasa takut, menyadarkan kita untuk tidak berani melakukan hal itu. Padahal sebenarnya azab serta hukuman yang Allah sediakan jauh lebih berat daripada itu. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam neraka, karena memang hawa neraka itu saja sanggup membakar orang dari jarak sekian ratus tahun perjalanan. Coba bayangkan itu, konon lagi kalau kita dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar, menjadi orang-orang yang kembali bangkit untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang tahu diri untuk kemudian berserah diri kepada Tuhannya dan melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupannya. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.